Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qasuddina ala ra'yihim. Dan mereka, yaitu orang-orang Jahmiyah secara khusus, mengkiaskan agama ini kepada akal mereka. Wad-dinu laisa bil qiyasi. Dan agama ini bukanlah dengan kias. Ad-dinu bit-taslimi. Agama ini adalah dengan berserah diri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu pemutus perkara dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa sempit terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka tunduk berserah diri. Walaysa fil aqaidi qiyasun. Dan tidak ada kias di dalam perkara akidah. La majala lahu abadan. Tidak ada tempat bagi kias di dalam perkara akidah selama-lamanya. Wal qiyasu fil ahkami mawjudun. Dan kias di dalam hukum-hukum ada. Lakin tadhakkaru anna Ibn Taymiyyah rahimahullahu yaqulu bil istiqra'i wat tatabbu'i annahu ma min mas'alatin أثبتها العلماء بالإجماع أو القياس إلا ولها نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك من علمه ويجهله من جهله. Akan tetapi ingatlah bahwasanya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, berdasarkan penelitian, istiqra, tatabbu', penelitian, bahwasanya tidak ada sebuah permasalahan pun yang ditetapkan oleh para ulama dengan ijma' ataupun kias, melainkan permasalahan tersebut memiliki dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengetahui perkara tersebut orang yang mengetahuinya, dan tidak mengetahui perkara tersebut orang yang tidak mengetahuinya. Fahadihil afa'ilu allati fa'aluha min ta'tili sifatillahi wa min attafakkuri fi dhatillahi alladhi adda bihim ila hadhal halaki. Maka perbuatan-perbuatan ini yang mereka lakukan berupa meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, memikirkan zat Allah Ta'ala yang menghantarkan mereka kepada kebinasaan ini. Wasu'ali bilima wa kaifa wa tarkil athari wa wad'il qiyasi alladhi ista'adaw bihi fi majalil aqidati alladhi ista'adu bihi fi majalil aqidati wa ghairiha anil nususi lamma ja'u bihadihi safsatati ja'u bil kufri, dan bertanya tentang Allah Ta'ala dengan mengapa dan bagaimana, dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah serta meletakkan kias yang mereka mengganti dalil-dalil dengannya dalam perkara akidah dan yang lainnya. Tatkala mereka mendatangkan kekeliruan-kekeliruan ini, mereka mendatangkan kekafiran. Hadihil asalibu kulluha addad bihim ila ad-dalali wal iyadzu billahi. Metode-metode ini seluruhnya menghantarkan mereka kepada kesesatan, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Bal ba'duha yaj'aluhum kuffaran fanas'alullaha al-'afiyata. Bahkan sebagiannya menjadikan mereka kafir. Kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Takfirul Jahmiyati, dikafirkannya orang-orang Jahmiyah. Ghalibu ulama'i sunnati kaffaruhum, mayoritas ulama sunnah mengkafirkan mereka. Sebagai catatan, orang-orang Jahmiyah di antara madhab mereka adalah meniadakan seluruh nama dan sifat Allah Ta'ala. Di antara madhab mereka juga adalah meyakini bahwa Al-Quran makhluk, dan bahkan mereka meyakini bahwa kalamullah itu makhluk. Wa yaqulu al-Bukhari inni la astajhilu man la yukaffiruhum illa man la ya'rifu kufrahum. Dan Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya aku menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan orang-orang Jahmiyah, kecuali orang yang tidak mengetahui kekafiran mereka. Alladhi ya'rifu halahum wa haqiqata mu'taqadatihim wa manahijihim thumma la yukaffiruhum yaqulu astajhiluhu. Orang yang mengetahui keadaan mereka orang-orang Jahmiyah dan mengetahui hakikat keyakinan mereka dan manhaj mereka, kemudian tidak mengkafirkan mereka, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, aku menganggapnya bodoh. Illa insanun alal fitrati ma ya'rifu halahum fahadha na'dhuruhu. Kecuali seseorang yang masih berada di atas fitrah, tidak mengetahui keadaan mereka orang-orang Jahmiyah, maka orang ini kita memberikan uzur kepadanya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala marratin yadhkuru kufral jahmiyati wa yutliku. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beberapa kali menyebutkan kafirnya orang-orang Jahmiyah, dan beliau menyebutkan secara mutlak, yaitu tidak merinci. Lakin yanqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an Ahmad, yakni annahu kana yukaffirul jahmiyata ala wajhil umumi wa yukaffiru ba'da a'yanihim mimman qamat alaihimul hujjatu yukaffiruhum. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan orang-orang Jahmiyah secara umum dan mengkafirkan sebagian individu-individu mereka yang telah tegak pada mereka hujjah. Beliau mengkafirkan mereka li'annal hujjata qamat alaihim, karena hujjah sudah tegak pada mereka. Alimu annahum ala dalalin wa qamat alaihimul hujjatu fakaffarahum Ahmadu. Mereka mengetahui bahwa mereka berada di atas kesesatan dan telah tegak pada mereka hujjah, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan mereka. Wa minal muntasibina ilal jahmiyati umara'u wa ghairuhum. Dan di antara orang-orang yang menisbahkan diri kepada Jahmiyah adalah para pemimpin dan selain mereka, yaitu di masa Imam Ahmad rahimahullah. Kana Ahmadu ya'dzuruhum bil jahli wa yastaghfiru lahum wa yatarahhamu 'alaihim walau kanu kuffaran mastaghfara lahum wa la tarahhama 'alaihim. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan uzur kepada mereka dengan sebab ketidaktahuan mereka. Beliau memohonkan ampun bagi mereka dan mendoakan rahmah bagi mereka. Seandainya mereka kafir, niscaya Al-Imam Ahmad tidak akan memohonkan ampun bagi mereka dan tidak akan mendoakan rahmah bagi mereka. Wahada ahadul adillati ala anna al-imama Ahmad ya'dzuru bil jahli. Dan ini merupakan salah satu di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan udzur dengan sebab ketidaktahuan. Wa katsirun min as-salafi wa minhum asy-Syafi'i wa jumhurus salafi ya'dzuruna bil jahli. Dan banyak dari kalangan salaf, di antara mereka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan mayoritas salaf, mereka memberi udzur dengan sebab ketidaktahuan. Fahuna aqulu hadzal kalama li alla yukhadh al kalam ala itlaqihi wa inna ma bi hadha tafsili. Maka di sini aku mengucapkan ucapan ini agar ucapan ini, yaitu dikafirkannya orang-orang Jahmiyah, tidak diambil secara mutlak, namun dengan perincian ini. Dan sebagaimana pernah ana sampaikan sebelumnya, bahwa terkait dengan mengkafirkan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, yang bersifat umum, mengkafirkan orang-orang yang terjatuh ke dalam kekafiran, baik itu ucapan ataupun perbuatan dalam bentuk umum. Yang kedua, secara khusus, yaitu mengkafirkan individu-individu tertentu yang terjatuh ke dalam kekafiran. Maka yang kedua ini tidak boleh dilakukan kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Contoh misalnya, ucapan Al-Quran adalah makhluk, ini adalah ucapan kekafiran. Maka kita mengatakan secara umum, barang siapa berpendapat bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Secara umum demikian. Akan tetapi ketika ada fulan, dia mengucapkan, dia berpendapat Al-Quran makhluk, maka kita tidak mengkafirkannya kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang dikafirkannya ia. Dan ini berlaku untuk seluruh perkara yang merupakan kekafiran. Dan ini berlaku terhadap orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam yang terjatuh ke dalam ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran. Adapun orang-orang yang memang sudah kafir, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dan yang lainnya, maka kita menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kafir. Qauluhu faja'u bil kufri iyanan la yakhfa annahu kufrun. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka mereka, yaitu orang-orang Jahmiyah, mendatangkan kekafiran dengan terang-terangan yang tidak samar bahwa ia merupakan kekafiran. La syakka anna ma ja'u bihi kufrun. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa apa yang mereka orang-orang Jahmiyah datangkan merupakan kekafiran. Di antaranya ucapan bahwa Al-Qur'an makhluk. Wa la yakhfa 'ala 'alimin aw talibi 'ilmin annahu kufrun. Dan tidaklah samar bagi orang yang berilmu atau penuntut ilmu bahwa apa yang mereka datangkan merupakan kekafiran. Walakin at-takfiru huwa 'ala at-tafsili alladhi dzakarnahu lakum. Akan tetapi pengkafiran dengan perincian yang telah kami sebutkan kepada kalian. Faman qamat alaihi al-hujjatu kuffira. Maka barang siapa yang telah tegak padanya hujjah, dia dikafirkan. Dan ini termasuk syarat-syarat pengkafiran. Tegak padanya hujjah, ini termasuk syarat-syarat pengkafiran. Ini harus terpenuhi sebelum seseorang yang menisbahkan diri kepada Islam yang terjatuh ke dalam kekafiran, dia dihukumi dengan kafir. Wa man lam takum alaihi al-hujjatu yuqalu fihi dalun mubtadi'un jahmiyun lakin ma nukaffiruhu. Dan barang siapa yang belum tegak padanya hujjah, dikatakan padanya sesat, ahlul bid'ah, berpemahaman jahmiyah, akan tetapi kita tidak mengkafirkannya. Wa qad yakunu kafiran indallahi hadha alladhi ma nukaffiruhu. Dan bisa jadi orang ini yang tidak kita kafirkan, ia kafir di sisi Allah. Lakin nahnu la yukallifunallahu illa ma biwus'ina. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak membebani kita kecuali yang sesuai dengan kemampuan kita. Ma yukallifuna aktsara min dzalika. Allah Ta'ala tidak membebani kita lebih dari itu. Faqad yakunul insanu kafiran wa nahnu natawarra'u an takfirihi. Terkadang seseorang itu kafir di sisi Allah Azza wa Jal, namun kita menahan diri dari mengkafirkannya. Kenapa? Karena yang nampak oleh kita belum terpenuhi padanya syarat pengkafiran, atau belum tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Wa huwa fi haqiqatihi kafirun 'indallahi 'azza wa jalla. Padahal orang tersebut pada hakikatnya kafir di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa pembahasan ini berkaitan dengan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam dan terjatuh ke dalam ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran. Fanahnu lana haddun mahdudun. Maka kita memiliki batasan. La nahkumu illa bima yadhharu lana bidh-dhahiri. Kita tidaklah menghukumi kecuali dengan apa yang nampak bagi kita, berdasarkan yang nampak. Faman dhahara lana minhul kufrul bawahu fi aqidatin aw ghairiha fahada yukaffaru. maka barang siapa yang nampak bagi kita darinya kekafiran yang jelas dalam perkara akidah atau yang selainnya, maka orang ini dikafirkan. Wa kadzalika man qamat 'alaihi al-hujjatu fi kufrin wa 'anada wastakbara yukaffaru. Demikian pula orang yang tegak padanya hujjah dalam kekafiran dan ia menentang, bersikap sombong, tidak mau menerima kebenaran, maka ia dikafirkan. Qauluhu wa akfarul khalqa. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan mereka orang-orang Jahmiyah mengkafirkan para makhluk. Yahtamilu an yurida annahum kaffaru ghairahum mimman lam yusayirhum ala mu'taqadatihim wa manahijimul khabithati. Ada kemungkinan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan dengan kalimat tersebut bahwa mereka orang-orang Jahmiyah mengkafirkan selain mereka yang tidak sejalan dengan mereka dalam keyakinan-keyakinan mereka dan manhaj-manhaj mereka yang buruk. Wa yahtamilu an yurida annahum awqa'un nasa fil kufri ya'ni alladhina istajabu lahum wa taba'uhum. Dan ada kemungkinan yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan kalimat ini bahwa mereka orang-orang Jahmiyah menjatuhkan manusia ke dalam kekafiran, yaitu orang-orang yang menyambut seruan mereka orang-orang Jahmiyah dan mengikuti mereka orang-orang Jahmiyah. Yahtamilu hadha wa hadha. Ucapan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengandung kemungkinan makna yang ini yang pertama dan makna yang ini yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.